Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita telah masuk pada pembahasan tentang penetapan sifat ridha, sifat marah, murka, dan tidak menyukai yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha wal ghadab was-sakhat wal karahiyah. Yang mana sifat-sifat ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama sifat ridha, di dalam beberapa ayat disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meridhai perbuatan al-a'mal as-salihah, dan juga Allah meridhoi pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang sudah kita sampaikan, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka sikap syukur kalian tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah meridhai amalan dari hamba-hambanya. Di samping Allah juga meridhai pelaku dari amalan-amalan tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Dan juga kita telah membacakan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Telah kita jelaskan bahwa lafaz mu'minan ihtirazan 'anil kafir, membedakan dengan lafaz kafir. Bahwasanya yang terbunuh di sini adalah seorang mukmin karena ada hukum yang berbeda antara yang terbunuh seorang kafir dan seorang muslim. Dan ayat ini menerangkan tentang hukum bagi orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah jahannam. Jahannam Salah satu tingkatan di dalam an-nar, di dalam neraka. Khalidan, kekal di dalamnya. Dan juga sudah kita jelaskan makna khalidan fiha, yakni mukiman fi jahannam, wal khuludu al muksu at tawil. Dia tinggal lama di dalam jahannam tersebut. Dan di antara makna al-khulud barakallahu fikum adalah al-mukthu at-tawil, tinggal dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi al-khulud maknanya ada beberapa makna. Barakallahu fikum. Mungkin yang sering kita dengar maknanya kekal. Itu salah satu maknanya. Adapun makna pada lafaz khalidan pada ayat ini adalah al-muksu at-tawil. Dia tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalam neraka tersebut. Kenapa perlu kita jelaskan seperti ini? Naam, supaya kita tidak salah paham tentang orang yang melakukan sebuah dosa yang besar. Apakah dia kafir atau tidak? Karena kalau seandainya disebutkan bahwasanya dia kekal di dalam neraka, maka otomatis bahwa pelakunya tersebut naam adalah seorang yang kafir. Atau dia kafir gara-gara melakukan perbuatan tersebut. Nah, akan tetapi kita ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum tidak demikian. Pelaku dosa besar, pelaku dari al-kabair masih seorang mukmin selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman dan dia tidak kekal di dalam an-nar. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah marah murka kepadanya terhadapnya. Wa la'anah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Apa makna laknat? At-tardu wal iba'ad an rahmatillah. Mengeluarkan, menjauhkan, mengusir seseorang dari rahmat Allah. Sehingga oleh karena itu tidak sembarangan bagi kita untuk melaknat seseorang. Tidak sembarangan. Bahkan kita dilarang untuk melaknat seseorang, apalagi seorang mukmin. Terhadap kafir yang masih hidup saja kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupannya, apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak. Sehingga oleh karena itu urusan laknat ini, urusan yang besar, tidak sembarangan bagi kita untuk melaknat fulan. Kecuali mereka-mereka yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun melaknat secara umum maka diperkenankan, maka diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tidak disebutkan namanya. Hanya saja disebutkan pelaku secara umum. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka Allah melaknatnya. Barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya. Dzalika biannahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Wa karihu ridwanah, dan mereka tidak senang dengan hal-hal yang dapat membuat Allah itu ridho. Dari iman dan amal-amal soleh. Mereka tidak menyukai iman. Tidak menyukai al-amal as-salihah. Amalan-amalan soleh. Yang mana hal-hal ini akan mendatangkan keriduan dari Allah Azza wa Jal. Dan mereka tidak suka, tidak senang, membenci ini. Justru mereka mengikuti perkara-perkara yang dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Maknanya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana apabila para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum, yang mana para malaikat tersebut memukul-mukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Dicabut nyawa mereka dengan keras dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sebagai siksaan terhadap mereka. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa para malaikat mencabut nyawa mereka dengan kasar dan bahkan sambil memukul mereka, muka dan belakang mereka? Ini adalah akibat sebagaimana yang disebutkan pada ayat setelahnya, dzalika biannahum ittaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dari perbuatan maksiat, syahwat yang diharamkan, dan di samping itu mereka tidak suka, benci terhadap benci terhadap iman dan amal-amal soleh. Yang mana hal-hal inilah yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Falamma asafuna intaqamna minhum. Surat Az-Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna ay aghdabuna, pada halaman 68. Ketika mereka asafuna membuat kami murka, aghdabuna membuat kami marah, intaqamna minhum, maka kami memberikan iqab, memberikan hukuman, siksaan kepada mereka. Wal intiqam huwa ashaddul uqubah, dan al intiqam itu adalah hukuman, siksaan. Lafadz al intiqam maknanya adalah memberikan hukuman yang sangat keras terhadap orang yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jal, orang-orang yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada penetapan sifat al-asaf. Ada penetapan sifat al-asaf. Apa makna al-asaf? Dijelaskan di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, makna asafuna ay aghdabuna, mereka membuat kami marah. Membuat kami marah. Sehingga oleh karena itu di sini mana al-asaf yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah al-ghadab, marah. Di sana ada makna, di antara makna al-asaf adalah al-hazan. Al-hazan, kesedihan, sedih. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat ini. Mumtani'un binisbati lillahi azza wa jalla. Tidak bisa disifati makna apa? Sifat al-hazan, sedih untuk Allah Subhanahu. Oleh karena itu, makna al-asaf di sini adalah al-ghadab, dan itu salah satu sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu walakin karihallahu imbi'athahum. Dan akan tetapi Allah tidak suka, benci, khurujahum, keluarnya mereka, ikut serta di dalam perjalanan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai aghdaballahu khurujahum ma'akum lil ghazwi. Allah benci, Allah marah. Khurujahum ma'akum. Ikut sertanya mereka keluar bersama kalian untuk perang. Fasabbatahum. Ay hasabahum anil khuruji ma'aka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menahan mereka. Habasahum. Habasahum. Menahan mereka dari keluar bersamamu. Wa khadzalahum qada'an wa qadaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka secara qada' dan secara takdir. Secara qada' dan qadar. Wa in kana qad amarahum bil ghazwi syar'an. Walaupun pada dasarnya secara syar'i mereka telah diperintahkan untuk ikut serta di dalam jihad, di dalam perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan perintah untuk ikut jihad. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa mereka tidak bisa ikut serta dalam perjalanan jihad tersebut. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka mereka ikut serta di dalam perjalanan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Wa aqdarahum alaihi hissan. Lakinnahu lam yu'inhum alaihi. Dan bahkan secara materi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan bagi mereka. Secara fisik mereka kuat. Secara harta mereka memiliki. Mereka memiliki tunggangan. Mereka memiliki bekal yang bisa dia tinggalkan untuk keluarganya. Nah, secara materi Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan bagi mereka untuk bisa berangkat jihad. Anfi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantu mereka. Tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Ada apa? Li hikmatin ya'lamuha. Semua itu karena ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengilmuinya, mengetahuinya. Waqad bayyanaha fil ayati allati ba'daha fi qawlihi law kharaju fikum ma zadukum illa khabada. Dan telah dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu pada firman Allah, law kharaju fikum, andai mereka keluar bersama kalian, ma zadukum illa khabala, tidaklah memberikan manfaat bagi kalian melainkan hanya kerusakan. Tidak menantangkan tambahan melainkan hanya kerusakan. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini pada ayat ini ada penetapan sifat na'am al-karohiyah, benci, tidak suka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kan disebutkan secara sharih di sini, walakin karihallahu imbi'athahum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka turut sertanya mereka keluar bersama Nabi dan para sahabat dalam rangka jihad fi sabilillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nah, pada dalil lanjutan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala an taqulu. Ketika kalian mengucapkan sebuah ucapan ma la taf'alun, akan tetapi kalian tidak melakukannya. Maksudnya bagaimana? Kita jelas ini. Kabura maktan ay azuma dalika fil makti wa huwa al bughd. Pada kemarahan maqt bimakna al bughd. Maknanya sama. Maktan dan al bughd. Wa maktan mansuban ala tamyiz. Dan maktan di sini harakatnya fathah, mansub dalam keadaan mansub. Al-tamyiz dikarenakan posisinya sebagai tamyiz. Kaburo maktan. Antakulu ma la taf'alun. Kenapa besar kemurkaan Allah, kemarahan Allah? Yaitu kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Ay ta'idu min anfusikum khairan. Thumma la tafu bima wa'adtum. Yaitu kalian menjanjikan dari diri kalian sebuah kebaikan, kemudian kalian tidak menunaikan apa yang kalian janjikan tersebut. Kalian tidak melaksanakannya. Kalian sudah berjanji dengan sebuah ucapan yang muncul dari kalian untuk melakukan sebuah kebaikan. Akan tetapi kalian tidak menepatinya. Kalian tidak melakukannya. Waqad warada fi sababi nuzuliha anna nasan minal mu'minin qabla an yufradal jihadu yaqulun. Telah riwayat diriwayatkan pada sebab turunnya ayat ini, ada sebagian orang dari al-mu'minin sebelum diwajibkannya jihad. Sebelum diwajibkannya jihad fi sabilillah. Mereka mengatakan, waditna law annallaha akhbarana bi ahabbil a'mali fana'malu bihi. Mereka mengatakan, kami suka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kami dengan amalan yang paling dicintai sehingga kami dapat melakukan amalan tersebut. Andai Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dengan sebuah amalan yang paling dicintai. Tujuannya apa? Agar kami melakukan amalan tersebut. Fa akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anna ahabbal a'mali imanun billahi la syakka fihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan yang paling dicintai adalah iman. Beriman terhadap Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa jihadu ahli maksiatihi alladzina khalaful iman wa lam yuqirru bihi. Dan yang kedua, berjihad memerangi ahli maksiat yang telah menyelisihi iman dan tidak mengikrarkan keimanan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan kepada nabinya. Yang pertama iman tanpa ada keraguan, yang kedua jihad fi sabilillah. Falamma nazalal jihadu. Dan ketika turun kewajiban syariat jihad, kariha dzalika unasun minal mu'minina wa syaqqa 'alaihim amruhu. Dan ketika turun syariat jihad tersebut, sebagian orang dari kaum mukminin tidak suka dengan amalan tersebut. Wa syaqqa 'alaihim amruhu. Dan terasa berat bagi mereka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Sehingga oleh karena itu mereka menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan akan tetapi mereka tidak menjalankan apa yang sudah mereka ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu di sisi Allah Azza wa Jalla apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini, nah, di dalam surat As-Saff ini terdapat penetapan sifat al-ghadab, al-maqt dengan makna al-ghadab. marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menetapkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di dalam Al-Qur'an, tanpa kita memberikan kaifiyah, menunjukkan kaifiyah dan memisalkannya dengan makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Ada sebagian orang dengan dalih mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya, akibatnya dia menolak sifat-sifat Allah. Ini enggak boleh ditetapkan. Karena kalau seandainya ditetapkan, ini barakallahu fikum akan menyerupai makhluknya. Lah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya makna al-ghadab itu adalah al-intiqam. Makna al-ghadab, barakallahu fikum, mereka mengatakan maknanya adalah al-intiqam. Dan mereka adalah dari kalangan al-Asy'ariyah. Dan selain mereka, mereka mengatakan innal murada bis-sakhat wal ghadab al-intiqam au iradatul intiqam. Makna as-sakhat wal ghadab, marah di sini adalah al-intiqam. Memberikan hukuman yang berat atau keinginan untuk memberikan hukuman yang berat. Dan mereka tidak mau menafsirkan makna al-ghadab was-sakhat di sini sebagai salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang marahnya Allah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang berat terhadap mereka-mereka tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengatakan bahwasanya sifat as-sakhat al-ghadab adalah sifat yang ditetapkan untuk Allah Azza wa Jal sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabinya di dalam sunnahnya. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala na'am memberikan hukuman yang berat ke hambanya, ini adalah akibat dari sifat as-sakhat dan marahnya Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sakhat dan al-ghadab. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang berat kepada hambanya, ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya Allah memiliki sifat as-sakhat wal-ghadab. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tetapkanlah sifat-sifat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal tanpa tamsil, tanpa takyif, dan tanpa kita menolak makna-makna dari sifat-sifat tersebut. Asyahid minal ayat, dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, asyahid minal ayat, sisi pembahasan dari ayat-ayat di atas, anna fiha wasfallahi bil ghadab war ridha wal la'n wal intiqam wal karahiyah wal asaf wal maqt. Bahwasanya pada ayat-ayat tersebut terdapat penetapan sifat Allah, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-ghadab, sifat ar-ridha, la'an, Allah melaknat, wal intiqam, memberikan hukuman, wal karahiyah, benci, tidak suka, wal asaf, dengan makna al-ghadab, wal maqt, maknanya juga sama al-ghadab. Wa hadhihi kulluha min sifatil af'al allati yaf'aluha jalla wa 'ala mata syaa wa idza syaa kaifa syaa. Dan semua ini termasuk dari sifat-sifat al-af'al, Apa itu makna sifat al-af'al? Allati yaf'aluha, yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat-sifat tersebut kapan sesuai dengan kehendaknya, bagaimana marahnya Allah sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum. Kapan dan bagaimananya itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang dimarahi dan dimurkai oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bukan sifat yang selalu melekat, yang selalu ada. Beda dengan sifat al-ilm. Beda dengan sifat al-ilmu. Ini adalah sifat dzatiyah. Sudah kita jelaskan sebelumnya, ada sifat dzatiyah, ada yang sifat fi'liyah. Kalau dzatiyah, sifat itu melekat, selalu ada. Contohnya apa? Al-ilm. Allah berilmu, mengilmui. Dan ilmu itu selalu ada. Dan ada sifat al-fi'liyah, yang tidak selalu ada. Yang mana maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kapannya, di mana, bagaimana, itu sesuai dengan kehendaknya. Wa ahlus sunnah yutsbituna dzalika lillahi. Dan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semua itu untuk Allah Azza wa Jal, kama atsbathahu li nafsihi ala ma yaliku bi jalalihi. Sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat demi ayat kita sebutkan dan kita bacakan. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifat-sifat, yang mana sifat-sifat tersebut ditentang oleh ahlu ta'til. Di antara mereka adalah al-Asy'ariyah. Firqah al-Asy'ariyah adalah firqah yang sangat berbahaya, yang mana pencetusnya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebelum beliau meninggal, Abul Hasan al-Asy'ari, atau pada akhirnya dia sempat rujuk dan bertaubat dari pemikiran tersebut. Pencetus dan pendiri firqah al-Asy'ariyah ini sudah bertaubat. Namun sangat disayangkan pengikut-pengikut setelahnya, barakallahu fikum, masih mengikuti firqah yang salah tadi. Pemikiran-pemikiran yang salah tadi. Menetapkan, mereka hanya menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ada juga sifat-sifat yang Allah tetapkan, yang mereka tetapkan, akan tetapi sesuai dengan penafsiran-penafsiran mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak ayat yang kita bacakan pada daras al-aqidah al-wasitiyah, yang mana di situ secara tegas dan jelas Allah menetapkan. Lalu kenapa kalian merasa risih dengan ayat-ayat tersebut? Kenapa tidak berbicara seperti yang disampaikan dan disebutkan oleh Allah? Apa susahnya? Kenapa kalian tidak mau menerima dengan lapang dada? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, kalian masih mencari takwil kemana kemari. Naam, kemana-mana takwil yang menyelisihi dari makna dari sifat-sifat tersebut. Kadang mereka menggantinya. Di antaranya adalah sifat al-maji, sifat datang. Allah datang, waja'a rabbuka, dan Rabbmu datang. Mereka mengatakan waja'a amru rabbika, datang perintah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah itu enggak datang. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menetapkan sifat al-maji untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala na'am memiliki jasad, memiliki tubuh, dan ini konsekuensinya kita memberikan tamtsil, penyerupaan untuk Allah Azza wa Jalla, sementara Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Takwil yang panjang yang semuanya itu kembali kepada ukul, akal pikiran mereka yang dangkal dan sempit. Kalau seandainya mereka lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya mereka harus menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dari sifat-sifatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dars kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.